بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله salah satu perangai mulia akhlak mulia sifat-sifat mulia yang dianjurkan dalam Islam yang harus ada pada masing-masing kita seorang muslim terkait dengan kehidupan dia di muka bumi ini ialah sifatuz zuhdu fid dunia, zuhud di dalam perkara dunia. Dunia dengan makna yang begitu luas, zuhud dalam semua perkara-perkara dunia. Ini dianjurkan dalam Islam, diperintahkan dalam Islam, dikarenakan az-zuhdu fid dunya sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya salafun salihin dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sifatnya generasi-generasi mulia yang muttaqin, yang salihin. Dari kalangan para ulama'una, dari kalangan orang-orang saleh kita. Barakallahu fikum. Sifat yang sangat mulia sekali. Zuhud di dalam perkara duniawiyah. Maka sifat ini harus ada pada kita. Harus kita miliki. Harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Ikhwan fillah azakumullah. Untuk memiliki sifat zuhud, ada beberapa mukadimah penting yang harus kita ketahui, kita resapi, kita hayati. Supaya kita betul-betul dengan tulus, dengan jujur, secara ringan, tanpa terpaksa, tanpa berat hati, bisa berzuhud dalam perkara dunia. Yang pertama ialah ma'rifatu haqiqati dunia. Yang pertama dengan kita mengenali hakikat dunia ini. Dunia seisinya ini. Harta, tahta, wanita, anak-anak. Apapun yang terkait dengan yang namanya dunia. Untuk bisa zuhud dalam perkara dunia, kita harus mengenali apa dunia itu. Bagaimana hakikat dunia itu. Dan bagaimana pandangan Islam tentang dunia ini. Ikhwanul Fiddin, azzaakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Ketahuilah, perhatikanlah bahwasanya dunia itu terlaknat. Dilaknat apa-apa yang ada padanya. Kecuali zikir kepada Allah. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa mawala dimaknakan dengan ketaatan kepada Allah. Kecuali zikir kepada Allah. Ketaatan-ketaatan amal soleh kepada Allah. Atau seorang yang alim yang memiliki ilmu. Atau seorang yang muta'allim yang belajar ilmu. Ini sabda Rasulullah SAW. Dunia itu ternyata mal'unah, dilaknat. Tegas menunjukkan dunia itu rendah. Dunia itu hina. Tidak semata-mata itu, dilaknat. Begitu pula semua isi dunia. Mal'unun ma fiha. Yang dikecualikan hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan diniyah kita atau ukhrawiyah kita. Yang selamat daripada laknat ini ialah zikrullah, zikir kepada Allah. Ilmu termasuk zikir. Mengenal halal haram termasuk zikir. Mengenal al-haq wal batil dengan ilmu termasuk berzikir. Zikir-zikir syar'i jelas berzikir. Yang dikecualikan ta'atullah. Hal-hal yang mengandung ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Amalnya diperintahkan, dikerjakan dengan bimbingan sunnah, kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Itu amal saleh, ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepadanya. Ini yang selamat dari laknah. Kalau orangnya hanya dua yang selamat. Imma alim wa imma muta'alim. Orang yang berilmu, yang paham agama, yang paham syariat. Yang mengajarkan ilmunya. Ilmunya manfaat. Beramal dengan ilmu tadi. Dan dia menyampaikan ilmu kepada orang lain. Atau muta'alim. Orang yang ngaji. Orang yang taklim. Orang yang belajar ilmu agama. Proses menimba ilmu, proses taklim, ngaji, mendalami bimbingan Islam, bimbingan sunnah, barakallahu fikum. Hanya itu yang selamat dari laknat. Selebihnya dunia itu mal'unah. Mal'unun ma fiha. Harta benda, tahta, kedudukan, jabatan, posisi, nama baik, nama besar, harta benda, rumah, mobil, semua yang terkait dengan perkara duniawiyah itu mal'unah, mal'unah, mal'unun ma fiha. Kecuali yang membantu kita berzikir kepada Allah, yang membantu kita untuk mentaati Allah, yang membuat kita alim, yang membuat kita semangat ta'lim. Itulah yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Yang kedua, poin yang kedua yang membuat kita bisa zuhud dalam perkara dunia ialah al-ilmu bi anna dunya fitnah. Kita mengilmui, kita harus mengetahui dunia itu fitnah. Dunia itu fitnah. Khususnya fitnah yang menimpa umat ini. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnahnya umat ini fitnatul mal. Fitnahnya fitnah harta benda. Harta benda termasuk dunia. Dikatakan fitnah berarti membahayakan, membikin orang terfitnah, membikin orang lalai, membikin orang lupa ibadahnya, amal solehnya, tujuan utamanya dia, membuat orang terpelanting, membuat orang menyimpang, membuat orang menerjang larangan agama, membuat orang enggak mengerjakan perkara kewajiban agama. Sehingga dikatakan fitnah. Karena fitnah diminta untuk mewaspadainya. Awas bahaya fitnah dunia. Hati-hati dari fitnah dunia. Bukan berarti tidak boleh, tapi waspada. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hasan sahih dari Ka'ab ibnu Iyad, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya tiap-tiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah yang menimpa umatku adalah harta benda. Artinya, yang membuat umatku terfitnah, kalau sudah maftun, tadi itu pembahasannya, terfitnah lalai dengan ibadahnya, lalai dengan zikir kepada Allah, lalai dari akhiratnya, menerjang keharaman agama, melupakan kewajiban agama, maftun. Fitnah yang menimpa umatku pada harta benda. Harta bagian daripada dunia. Maka waspadai. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Belum mengatakan inna dunia afwan. Inna dunia hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis, hijau. Berarti manis, lezat dirasa. Khadirah, hijau. Sedap dipandang. Artinya, membuat orang terpana, terpesona, terlena, lalai. Karena lezatnya, karena indahnya. Begitu nikmat dirasa, begitu nyaman dan indah dan menyenangkan dipandang. Sedap mata memandang, lezat lidah merasa. Itu dunia. Belum melanjutkan, wa innallaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala menunjuk kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah di dunia ini. Untuk Allah melihat, mencermati bagaimana amalnya kalian. Amalnya kalian. Bukan dunianya kalian. Amalnya kalian. Fattaqud dunya wa taqun nisa, kata Rasul. Maka waspadai dunia dan waspadai wanita. Wanita bagian daripada dunia. Dikhususkan karena fitnah wanita meresahkan, mengerikan, membahayakan bagi orang yang terkena fitnah wanita. Di sini justru Rasul memberikan warning, mentahdir umatnya dari bahaya fitnah dunia. Kenapa? Lezat, enak. Kenapa? Nyaman dipandang, sedap mata memandang. Tidak ada yang tidak suka dunia. Semuanya senang dunia. Ya apa enggak? Senang dunia. Senang dunia. Ya apa enggak? Senang kiri apa itu? Senang miskin apa kaya? Gak usah jawab. Miskin apa kaya? Kaya. Kaya. Loh, itu hatinya manusia. Itu hatinya manusia. Rasul mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min zahab." Kalau seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas semua isinya. Satu lembah isinya emas semua. Dikit apa banyak? Ya banyak banget. La habba ayyakuna lahu thaniya. Dia kepingin dapat yang kedua. Itu Bani Adam. Dikasih dua kepingin? Tiga. Tiga kepingin? Empat. Walayyam la'fahu ila turab. Dan tidak akan memenuhi mulutnya dia. Melainkan pasir. Maknanya adalah mati. Tidak akan habis. Tidak akan pernah habis cinta dia, ambisi dia, meraih dunia, melainkan mati. Kalau sudah mati, sudah tidak kepingin dunia lagi. Sudah mati. Halo. Maka Rasul mengingatkan. Hati-hati loh, dunia itu manis, enak. Hati-hati loh, dunia itu hijau. Kita dilahirkan di muka bumi ini, ada dalam kehidupan dunia ini, masing-masing kita tugasnya untuk ibadah. Kayak gitu ya. Liya'budun. Umat manusia di muka bumi ini tugasnya untuk sebagai khalifah fil ardi. Khalifah di muka bumi. Yang dipandang bukan harta. Yang dipandang bukan tahta. Yang dipandang bukan kemewahan, bukan nama baik, bukan popularitas. Yang dipandang amal. Litanzura kaifa ta'malun, supaya liyanzura kaifa ta'malun, supaya Allah melihat apa yang kamu amal. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah enggak memandang bentuk kalian, badan kalian, fisik kalian. Allah memandang hatimu dan amalmu. Hati-hati jangan sampai dunia itu membuat Anda enggak beramal soleh. Hati-hati jangan sampai dunia membuat Anda lupa ibadah. Lupa sebagai khalifah di muka bumi ini. Beramal soleh lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini kedua. Dunia adalah fitnah. Dan dalam Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentahdir umatnya dari fitnah dunia. Yang ketiga, tambahkan lagi. Sesuatu yang paling dikhawatirkan menimpa umat ini ialah ketika umat ini dibukakan untuk mereka bunga-bunga dunia. Keindahan-keindahan dunia. Gemerlapnya dunia. Kemewahan dunia. Kelapangan dunia. Ini yang sangat-sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umatnya. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya, beliau mengatakan jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala al-mimbar wa jalasna haula. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau, mengitari beliau. Faqala, beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku nanti ialah apa-apa yang dibukakan atas kalian berupa bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Itu yang paling beliau khawatirkan menimpa para sahabat. Padahal mereka adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh, orang yang paling alim, orang yang paling faqih tentang perkara agamanya, orang yang paling berakhlakul karimah, yang paling kuat akidahnya, manhajnya, tauhidnya, semuanya. Itu para sahabat. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengkhawatirkan kalau para sahabat itu dibukakan kepada mereka bunga-bunga dunia dan perhiasan dunia. Bagaimana kiranya dengan kita-kita ini? Keimanannya tidak sebagaimana sahabat. Akidahnya, tauhidnya tidak sebagaimana sahabat. Ibadahnya, kesolehannya, ketakwaannya tidak sebagaimana sahabat. Akhlakiyahnya, adabiyahnya tidak bagaimana sahabat. Ilmunya, amalnya tidak bagaimana sahabat. Jauh. Tentu lebih-lebih lagi dikhawatirkan atas kita berupa perhiasan dunia dan bunga-bunga dunia. Kenapa Rasul khawatir? Sebab kalau sudah dibukakan untuk mereka, dibukakan untuk umatnya, gemerlapnya dunia, limpahan dunia, mereka pasti akan berlomba-lomba bersaing untuk meraih dunia. Berebut untuk mendapatkan dunia. Kalau sudah berebut, bersaing meraih dunia, pada umumnya akan menghalalkan segala cara. Namanya munafasah. Yang penting dapat harta, dapat dunia, dapat tahta. Tidak peduli lagi yang namanya mana yang halal, mana yang haram, mana etika, mana akhlak, mana. Tidak diperhatikan lagi. Kalau sudah begitu, hancur umat ini. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Amr bin Auf Al-Ansari semoga Allah meridainya, menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah ke Bahrain untuk mengambil upeti Bahrain. Bahrain itu takluk kepada kaum muslimin tetapi tetap dengan wilayahnya membayar jizyah. Bahrain semenjak zaman dahulu kala wilayah kaya. Rasul mengutus sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah semoga Allah meridainya ke sana mengambil upetinya. Maka Abu Ubaidah pun membawa pulang harta yang begitu banyak, upetinya orang Bahrain, dibawa pulang ke kota Madinah. Orang-orang Ansar, sahabat Ansar mendengarkan berita kedatangan Abu Ubaidah. Datang nih. Wah, ini banyak bawa harta ini. Upeti Bahrain nih, banyak nih. Itu manusiawi ya. Manusiawi. Akhirnya mereka sengaja. Sengaja. Saat berjamaah subuh bersama beliau. Sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kebanyakan mereka kadang di Masjid Nabawi, kadang di kampungnya masing-masing, ada Masjid Quba dan yang lainnya. Kali itu sengaja menempati subuh bersama beliau di Masjid Nabawi. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sarafa fata'arradu lahu. Ketika Rasulullah selesai salat dan beliau berpaling menghadap ke arah para sahabatnya, ta'arradu lahu. Sahabat Ansar saling menampakkan dirinya kepada beliau. Tergambar ya. Beliau di tempat imam menghadap ke arah makmum. Nah, antum ini saling berdiri. Supaya apa? Rasul melihat mereka, kan gitu. Oh, gitu. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tersenyum ya. Rasul tersenyum. Faqala. Beliau mengatakan, "Adhunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain?" Saya kira, saya duga antum-antum dengar kabar rupanya Abu Ubaidah membawa sesuatu dari Bahrain. Dikatakan, ajal ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Artinya apa ini? Berharap cipratan. Itu kan hata upeti, jizyah. Rasul yang mengalokasikannya, kebijakannya kepada Rasulullah SAW. Biasanya dibagi-bagi. Kan gitu. Nah, gitu loh. Orang parung. Gitu. Kira-kira begitu. Hah? Ansor. Senyum. Belum mengatakan abshiru. Wa ammilu ma yasurrukum. Silakan kamu bergembira dengan harta ini. Silakan kamu berangan-angan dengan harta ini. Ini kalimat penting. Rasul tidak mengharamkan yang halal. Rasul tidak mengharamkan dunia yang mubah. Kamu punya harta, silakan bahagia dengan harta benda kamu yang halal. Silakan kamu bercita-cita yang indah dengan harta kamu yang halal, yang menyenangkan kamu. Silakan, tapi ingat. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Aku tidak khawatir kamu miskin. Walakinni akhsha alaikum. Tapi sesungguhnya aku justru mengkhawatirkan kalian. Antum satu dunia alaikum. Dunia ini nanti akan dibentangkan, dilimpahkan untuk kalian. Itu yang saya khawatirkan. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana dahulu dunia itu dibentangkan, dilimpahkan, dicurahkan kepada orang sebelum kalian. Apa akibatnya? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalau dunia dilimpahkan kepada kalian, maka kamu nanti akan tanafus. Tanafus itu bersaing, berlomba, meraih harta dengan segala cara. Namanya tanafus. Kalau perlombaan yang baik namanya fastabiqul khairat, musabaqah. Dipahami ya? Itu perbedaan lafaz Arab dan maknanya. Belum mengatakan fatasabaquha, kenapa kamu sabaqah? Musabaqah baik. Enggak. Membahasakan tanafasuha. Munafasa itu persaingan yang enggak sehat. Berarti dia berlomba-lomba, bersaing, meraih dunia, meraih tahta, harta dengan cara enggak sehat. Itu yang dikhawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu nanti akan berlomba-lomba bersaing dengan cara enggak sehat meraih dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian juga begitu. Bersaing tidak sehat meraih dunia tadi. Akhirnya fatuhlikakum kama ahlakatkum. Dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat sebelum kalian. Itu yang beliau khawatirkan. Gak usah khawatir kiri, gak usah khawatir miskin. Dunia akan dikasihkan kepada Anda. Barakallahu fikum. Ini yang ketiga, ikhwan fillah. Yang keempat. supaya masing-masing kita ini bisa zuhud. Dengan urusan dunia ialah selalu memandang dan melihat orang-orang yang di bawah kita terkait dengan urusan dunianya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kalian dunianya, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian dunianya. Cara itu lebih layak, lebih tepat, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini hadis dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan syukur nikmat. Di saat yang sama ini hadis juga dimasukkan oleh para ulama tentang zuhud dan perkara dunia. Berarti di antara cara zuhud dalam perkara dunia, syukur nikmat. Qona'ah dengan apa yang Anda punya. Merasa cukup dengan apa yang kamu punya dari dunia ini. Syukuri dunia yang Allah berikan kepada kamu, supaya kamu qanaah, supaya kamu syukur, akhirnya bisa zuhud dalam urusan duniawiyah, entah itu tahta ataukah harta atau yang lainnya. Lihat kepada yang bawahnya kamu, yang di bawah kamu, jangan memandang yang atas. Barakallahu, itu lebih layak supaya kamu tidak pernah meremehkan nikmat Allah atas kamu. Kamu merasakan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jika ada nikmat, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Cukup insyaAllah. Sehingga zuhud. Barakallahu fikum. Itu konsep hidup di dunia. Lihat bawah, jangan nengok di atas. Kamu akan bisa qanaah, akan bisa syukur nikmat, akan bisa zuhud dalam perkara dunia. Barakalasikum. Tidak akan terpana, terpesona dengan gemerlap dunia. Tidak akan bersaing dengan segala cara hanya untuk meraih dunia. Barakalasikum. Yang dia cari yang mubah-mubah saja, yang halal-halal saja. Dia cari dengan sepenuh kemampuan dia. Selebihnya tawakal kepada Allah. Selebihnya syukur nikmat. Qanaah. Barakalasikum. Pandang di bawah kamu. Saat ini, misal, kamu mencari maisha dengan kemampuan yang kamu miliki, tanpa melupakan ibadah, tanpa melupakan zikrullah, tanpa melupakan taklim, tanpa melupakan keluarga, tanpa melupakan tarbiyah anak-anak. Kamu mendapatkan sejumlah harta dalam kehidupan kamu. Syukuri. Alhamdulillah. Dapat sekian. Qona'ah. Merasa cukup dengan semua yang ada. Hidup dengan apa yang ada. Tengok bawahnya kamu. Alhamdulillah. Saya masih bisa mendapatkan sehari 10 ribu. Fulan cuma 1 ribu. Alhamdulillah. Sehari dapat 25 ribu. Fulan 10 ribu. Alhamdulillah. Dalam sehari dapat 50 ribu. Fulan 20 ribu. Alhamdulillah dapat berapa sehari? 100 ribu. Alhamdulillah. Fulan baru di bawah saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam sehari dapat 200 ribu. Anak bilang harian ini? Harian. Alhamdulillah. Sehari 200, sebulan? Oh, kok pura-pura gak bisa ngitung? Berapa? 6 juta, itu melampaui UMR-nya ini. Bogor ini, di sini berapa UMR-nya? 4-an, 4. Sudah pakai dasi itu. Iya, sudah pakai seragam itu. Sudah pakai seragam itu ya. 4, sekian. Dia gak pakai seragam. Alhamdulillah. 6. Tanpa seragam, ngalahkan yang seragaman. Nengok mesaki yang seragaman itu. Shift pagi, shift malam, shift sore. Aduh, menderita dia. Hanya 4 sekian. Alhamdulillah. Tanpa seragam, 6. Contoh. Ya masing-masing. Intinya adalah disyukuri. Tengok bawah, jangan tengok atas. Itu cara untuk bisa zuhud. Nah kalau kamu nengok atas terus, kamu nengok bawah, istri kamu nengok atas terus, kamu istri nengok bawah, orang tua kamu nengok atas terus, ya gak pernah selesai. Alhamdulillah sehari dapat 200, sebulan dapat 6 juta. Alhamdulillah apa mas? Tonggo sebelah, sehari 500. 500 mas, gak 200. Kiyong Jawa Timur iki. Nek dek wong Jawa Barat piye iki? Gak 200 ah. 500 ah, tangga sebelah, tangga-tangga sebelah tuh. Jadi ya, iya. Mempeng. Semangat kerja. Uyuk, ucap aku. Masya Allah, sampai elek. Dapat, alhamdulillah, naik ini sehari 400, lumayan dikit sekali. Tangga sebelah kiri sehari mas 1 juta. Ya nggak pernah selesai, nggak pernah zuhud, akan selalu kurang. Maka konsepnya tadi, lihat bawahnya antum, jangan tengok atasnya antum, supaya kamu tidak pernah meremehkan nikmat Allah atas antum. Qanaah, syukuri, kamu akan zuhud insya Allah ta'ala. Yang berikutnya lagi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika kita mati nanti, Masya Allah. Kok cepat ya rasanya ya? Masya Allah. Ketemu sama antum membahagiakan ya Ikhwan. Masya Allah. Wujud thayyibah. Itu kenikmatan tersendiri berjumpa dengan ahlu sunnah. Barakallahu fikum. Ketemu sama ahlu dunia sumpek. Ketemu sama ahlu sunnah membahagiakan. Fadhol. Al-Madinah adzin barakallahu fikum. Dari barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya. Yang membantu kita untuk bisa zuhud dalam perkara dunia adalah ketika kita mati nanti. Harta benda, tahta, semua dunia yang kita raih selama ini, yang kita kejar selama ini, tidak kita bawa ke alam barzakh. Tidak kita bawa ke yaumul akhir. Yang kita bawa hanyalah amalan kita. Anak istri ditinggal. Harta benda ditinggal. Semua kemewahan-kemewahan dunia, rumah, mobil, semua harta kekayaan ditinggal. Yang menyertai kita hanya amaliah kita. Semua yang kita usahakan selama ini, kita cari selama ini, banting tulang, peras keringat, itu semuanya ditinggal menjadi hartanya ahli waris. Yang untuk kita tergantung yang kita gunakan. Kalau yang kita gunakan perkara kebaikan, manfaat untuk kita. Kalau yang kita pakai perkara yang mubah, semata-mata mubah bagi kita. Kalau kita pakai perkara yang haram secara agama, membahayakan kita. Itu diingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridainya. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha." Yang akan mengantarkan, mengikuti sang mayit, jenazah, ke liang kuburnya, tiga orang, tiga pihak. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluh. Anggota keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Fayarji'u ithnani, wa yabqa ma'ahu wahid. Dua pulang, yang bersama dengan dia hanya satu. Yatba'uhu yarji'u ahluhu wa maluh. Akan mengikuti dia dan pulang kembali keluarga dan harta bendanya. Wa yabqa amaluh. Yang sisa amalnya. Sudah. Harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk sekian banyak itu. Enggak dibawa mati. Enggak dibawa ke alam kubur, enggak dimasukkan di tanah di liang lahat. Harta benda yang kamu miliki apapun itu bentuk tidak bawa, enggak kamu bawa mati. Ditinggal semuanya ikhwan. Yang menyertai kita hanya amalan. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amal jelek, jelek pula balasannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Sikhir semoga Allah meridainya, dia mengatakan, aku pernah mendatangi An-Nabi SAW, beliau membacakan ayat Al-Hakumutakathur, telah melalaikan kalian wahai anak Adam At-Takathur, berbanyak-banyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta. Qal, Rasul menjelaskan dalam sabdanya, yaqul ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Beliau menjelaskan, wahallaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa'afnaita au lafista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita. Wahai anak Adam, Bukankah hak harta kamu itu hanyalah apa yang telah kamu makan lalu habis, apa yang kamu kenakan lalu rapuh, atau apa yang kamu sedekahkan itu yang lanjut, hanya itu yang kamu makan, sekedar makan semata-mata kenikmatan dunia, kelezatan dunia, tidak ada niatan-niatan ibadahnya, yaitu harta kamu, habis setelah itu. Gak ada nilainya. Baju yang kamu kenakan, perhiasan yang kamu kenakan, punah setelah itu. Yaitu miliknya kamu. Atau yang kamu sedekahkan, ini yang lanjut untuk kamu. Manfaat begitu. Itulah jatahnya kita terkait dengan urusan dunia. Kalau dipergunakan dalam perkara kebaikan, itu harta kita, manfaat bagi kita di hari kiamat nanti. Kalau dipergunakan semata-mata mubah, bernikmat dengan kemewahan harta, kemewahan dunia, kemewahan rumah, kemewahan kendaraan, nikmatnya makan, minum, pakaian, sandang, pangan, papan, mubah saja, yang mubah, ya habis gitu aja. Gak ada faedah yang kita dapatkan. Habis begitu aja. Na'udzubillah ketika dipergunakan untuk perkara-perkara melanggar syariat. Menjadi bumerang atas kita. Balak atas kita. Dosa atas kita. Balasan kejelekan akan diraih di hari kiamat nanti. Baik menjadi baik. Jelek menjadi jelek. Barakallahu fikum. Ini hal-hal penting yang harus kita hayati, kita ketahui, kita resapi terkait dengan kehidupan kita di dunia. Sehingga konsep kita di dalam urusan dunia adalah seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Di antara maknanya adalah mukmin di dunia ini penuh dengan aturan sehingga kayak di penjara. Harus gini, yang mubah, yang syar'i, niatannya begini, yang baik, untuk ini, untuk itu. Yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh, yang ini haram, yang ini melanggar, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Jadi kayak penjara diatur dengan batas-batas syariat. Enggak leluasa. Nerjang haram, enggak boleh. Nerjang yang syubhat, awas. Kan begitu. Mencari dunia lalai, diperingatkan. Mencari dunia lupa ibadah, awas. Hati-hati dunia, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah tahta, fitnah wanita, fitnah anak. Aturannya banyak, kayak di penjara. Di antara maknanya. Surga bagi orang kafir, mereka menghalalkan semuanya, menikmati semuanya, yang halal, yang haram, semuanya. Dengan tanpa perhatian terkait dengan ibadahnya. Mungkin orang kafir dengan ibadah. Artinya kita hidup di dunia terkait dengan urusan duniawi kita harus dengan aturan syariat. Yang boleh silakan lanjut, yang haram tinggalkan. Yang melalaikan ditinggalkan. Yang membuat terlena ditinggalkan. Yang membuat kita lupa ibadah tinggalkan. Yang membuat kita semangat ibadah lanjutkan. Sesuai dengan aturan syariat. Tetapi itu. Yaumul Qiyamah nanti akan terbalik. Yaumul Qiyamah surganya kaum mukminin. Barakallahu fiik. Juga konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah memegang dua pundakku. Beliau menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing dalam perantauan atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Itu konsep hidup di dunia. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk tujuan mulia, namanya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah, jangan lupa itu. Hajat kita di dunia untuk ibadah. Negeri kita yang abadi bukan dunia, tapi akhirat. Hajat kita di dunia disuruh mencari bekal menuju akhirat. Bekalnya namanya takwa, ibadah, wa tazawwadu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa tazawwadu. Hendaklah kamu berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Ini inti, jangan dilupakan. Di dunia ini kita ditugaskan beribadah, diminta berbekal takwa. Laksanakan perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah, tinggalkan, jauhi larangan agama yang haram, yang makruh. Dibahasakan tadi, kayak penjara. Tetapi aturan syariat. Itu ketakwaan. Itu ibadah kepada Allah. Itu tujuan inti kita di dunia ini. Kayak orang perantauan, dalam perantauan, ada sebuah hajat, fokus dengan hajatnya, ibadah, takwa, ibadah takwa. Untuk itu, ya paling makan sedikit urusan dunia seadanya. Hakata. Atau seperti orang menyeberang jalan saja, melintas saja di dunia ini. Maknanya tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggalnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil penjelasan para ulama dalam syarah riwayat ini. Beliau sebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan la tarkan ila dunya wa la tattakhidha watana. Kamu jangan condong kepada dunia. Jangan rukun, itu condong. Jangan ada kecondongan kepada dunia. Jangan kamu jadikan dunia sebagai negaramu, tempat tinggalmu, tempat abadimu. Jangan. Wala tuhadits nafsaka bitulil baqa'i fiha. Jangan sampai engkau berbicara dengan jiwa kamu berkeinginan untuk lama tinggal di dunia ini. Wala bil i'tina'i fiha. Jangan pula engkau berbincang-bincang, sharing dengan jiwa kamu, kepingin fokus ngurusi dunia. Perhatian dengan urusan dunia. Jangan. Wala tata'allak minha. Dan kamu jangan tergantung, jangan terkait dengan dunia ini. Illa bima yata'allaku bihil gharibu fi ghairi watanih. Kecuali dengan apa yang terikat dengannya orang perantauan di selain tempat tinggalnya. Orang jauh merantau, jauh dari tempat tinggalnya. Demikian keadaan kamu di dunia ini. Orang asing, perantauan, fokus dengan hajatnya, tujuannya, apa yang diinginkan oleh dia, langsung balik kepada negeri asalnya. Hanya itu kebutuhan kamu terkait dengan dunia. Wala tastaghil fiha. Dan kamu jangan sibukkan diri kamu dengan urusan dunia ini. Bima la yastaghilu bihil gharib. Dengan sesuatu yang orang perantauan tidak sibuk dengannya. Alladhi yudhahaba ila ahli. Perantauan yang ingin segera pulang kepada keluarga. Jangan sibuk di tempat perantauan sesuatu yang orang perantauan yang kepengen segera pulang tidak mungkin sibuk dengannya. Orang merantau kepengen cepat pulang tidak mungkin bikin rumah di sana. Tidak mungkin memakmurkan yang sana. Segera dia selesaikan hajatnya, kebutuhan dia, bekalnya dia, segera balik kepada keluarganya. Demikianlah konsep kita hidup di muka bumi. Tujuan kita ibadah, takwa kepada Allah. Negeri kita, negeri akhirat. Di yaumul qiyamah nanti, di sana hanya dua tempat. Imma jannah surga, imma nar neraka. Tergantung bagaimana kita di dunia ini. Maka berbekallah dengan ketaatan kepada Allah. Berbekal dengan takwa kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Justru semangat kita sebagai seorang muslim. Semangat untuk belajar agama. Semangat taklim. Semangat ngaji. Supaya tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ibadah, mana yang bukan. Mana perintah, mana larangan. Semangat ngaji, semangat taklim. Yang kedua, mengamalkannya. Semangat untuk mengamalkan ilmu kita. Semangat untuk beramal soleh. Amal-amal yang dibimbingkan dalam syariat dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Apapun bentuk amal soleh tadi, entah terkait dengan ubudiyah kita dengan Allah Jalla wa'ala, atau terkait dengan akhlakiyah, adabiyah, mu'amalah kita, atau terkait dengan ibadah harta benda kita, semuanya fokusnya untuk ibadah kepada Allah. Beramal soleh. Dunia silakan cari. Tapi yang halal, tapi yang mubah. Tidak boleh yang haram, jangan yang syubhat, jangan yang makruh. Silakan cari. Tapi jangan sampai kita terjangkiti penyakit dunia. Jangan sampai kita ambisius dunia. Jangan sampai tersibukkan dengan dunia. Lupa dengan tujuan pertama. Itu yang paling inti. Cari dunia yang halal dengan cara-cara yang halal untuk niatan-niatan yang mulia. Niatan kita hanya untuk menafkahi diri sendiri, menafkahi anak istri. Tujuan kita ada harta lebih untuk akhirat, ibadah maliyah. Selebihnya ibadah kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai melalaikan. La tulhikum amwalukum wala auladukum adzikrillah. Jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu, melalaikan kamu dari zikrullah. Alhaqumu takasur. Diingatkan, jangan sampai lalai. Dan jangan sampai terjatuh pada munafasah. Persaingan tidak sehat untuk menggapai yang namanya dunia. Jangan. Sehingga ada aturan syariatnya. Yang mubah-mubah, yang syar'i-syar'i. Kamu terapkan. Yang haram-haram, yang makruh-makruh, tinggalkan. Yang melalaikan, tinggalkan. Yang menjerumuskan kamu kepada perkara yang menyimpang, yang tidak sehat, tinggalkan. Selebihnya ibadah kepada Allah. Selebihnya amal saleh kepada Allah. Selebihnya perbanyak bekal menuju akhir. Itulah yang namanya kezuhudan dalam urusan dunia. Kata para ulama yang memperinci masalah zuhud. Zuhud itu ialah al-akhdhu bil halal. Mengambil yang halal saja. Itu zuhud. Watarkul haram. Meninggalkan semua yang haram. Walihtirasu bin syubuhat. Dan menjaga diri, mensucikan diri dari perkara syubhat. Itu namanya zuhud. Dunia silakan. Halal saja. Semua yang halal, semua yang syar'i. Haram tidak boleh. Syubhat jangan. Makruh jangan. Dan itu terkait dengan semua urusan duniawi. Itu yang namanya zuhud. Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan dengan lebih luas lagi. Zuhud itu ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak manfaat di akhirat nanti. Kamu tinggalkan. Yang haram-haram tidak manfaat, tinggalkan. Yang makruh-makruh syubhat tidak manfaat, tinggalkan. Hal-hal yang membahayakan agama kita, tinggalkan. Yang melalaikan, tinggalkan. Yang menyibukkan, lupa dengan tujuan awal, tinggalkan. Itu semuanya hal-hal yang tidak manfaat di akhirat. Tinggalkan. Yang namanya zuhud, kamu mengerjakan hal-hal yang manfaat untuk kamu bagi akhirat. Itu namanya zuhud. Dirahami, ya? Silakan makan, silakan minum, jangan israf, kan gitu. Yang gitu. Kulu washrabu. Silakan makan, silakan minum, wala tusrifu. Jangan israf, jangan melampaui batas. Jangan mengatakan zuhud itu tidak makan, tidak minum. Itu bukan zuhud, bunuh diri. Makan, minum. Sebagian mereka mengatakan zuhud itu tarkul mal, tidak punya harta, salah. Itu dibantah oleh para ulama. Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, laisa zuhdu bitarkil mal. Zuhud itu bukan meninggalkan harta. La. Rasul mengatakan tadi, abshiru wa ammilu ma yasurukum. Silakan kamu berbahagia, berangan-angan yang membahagiakan kamu terkait dengan harta benda, silakan. Tapi dengan aturan syariat, dengan poin-poin. Punya harta? Boleh. Berpakaian? Harus. Jangan telanjang. Jangan buka aurat. Nah gitu ya? Harus. Sandang, pangan, papan? Iya. Itu kebutuhan kita terkait dengan duniawi ini. Tapi ada aturan main. Halal, jangan yang haram. Makruh, afwan. Syubhat, afwan. Halal, yes. Naam. Tapi gitu. Yang kedua, jangan melalaikan. Berarti, ambil yang cukup. Untuk hajatnya kita dan anak-anak kita. Masing-masing orang, hajatnya berbeda-beda. Yang penting jangan melalaikan. Nah gitu ya. Baraklah itu. Hakat. Itu namanya zuhud. Disertai dengan syukur nikmat dan qanaah. Disuguhi air putih ya diombe. Lho entek. Tapi kalau sudah ada, bismillah. Nah gitu ya. Diminum, adanya air putih ini gini. Kalau ada air madu diminum. Kan gitu ya. Qanaah dengan apa yang disajikan. Yang penting halal. Bismillah. Nah gitu ya. Alhamdulillah. Disyukuri. Barakallahu fikum. Makan, makan. Minum, minum. Jangan israf. Jangan melampaui batas. Jangan membuang perkara sia-sia. Tabdir. Jangan menggunakan dalam perkara yang haram. Pakaian, pakaian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka minum madu. Paling suka minum air yang segar. Paling suka sampilnya kambing. Tahu sampil? Bagian pupunya kambing. Kambing kan kakinya empat kan? Nah, bagian kakinya itulah. Namanya sampil. Itu kan paling empuk ya dagingnya ya. Paling suka itu. Beliau minyak wanginya namanya apa? Misk. Nah, kalau misk yang asli mahal ya asli. Kalau misik-misikan itu ya murah. Misik itu mahal. Ada yang mengatakan dari keringatnya rusa. Ya. Lari itu dia berkeringat. Itu di tempat atau di penampung itu. Baunya wangi. Dia mengatakan apa gitu. Wangi sekali dan jarang ditemukan. Wangi sekali. Aroma minyak wanginya beliau. Kalau sekarang dijual, mahal banget itu minyak wanginya. Ya, haram. Yang penting halal, bukannya haram, bukannya syubhat, bukannya makruh. Tidak melalaikan. Jangan sampai menerjang keharaman. Tidak ada yang namanya ambisi dunia, cinta dunia, condong itu tidak ada. Semata-mata kita gunakan dunia sebagai wasilah untuk mengejar target utama kita, ibadah kepada Allah dan takwa kepada Allah Jalla wa. Difahami gak? Orang punya rumah boleh apa enggak? Ya boleh, itu kebutuhan dia. Zuhud Ustaz ngontrak saja. Ya monggo, kemampuan kamu ngontrak ya, jadi kontraktor saja, enggak ada masalah. Saya punya rumah Ustaz, boleh enggak bangun? Silakan aja bangun rumah. Enggak ada yang melarang. Abshiru wa amilu ma yasurukum. Yang penting bangun rumahnya dengan cara halal. Nah gitu ya. Jangan ambisi bangun rumah pakai riba. Itu bukan namanya zuhud. Itu namanya orang rakus dengan dunia. Gitu ya. Jangan iming-iming perumahan ini segala macam pakai riba. Enggak. Ada uang bangun, ada uang beli, tidak ada ya sudah kontraktor. Boleh nggak punya kendaraan? Jawabannya boleh, tapi dengan cara yang halal. Jangan ambisi punya kendaraan, jangan cara-cara riba, leasing, wa matur kama leasing, inna hariba, kan begitu. Dipahami nggak? Halal saja dan sesuai dengan kebutuhan, jangan israf, jangan israf. Dan masing-masing orang dengan hajatnya dan dengan kemampuannya. Jangan melalaikan. Itu yang namanya zuhud. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sama antum. Zuhud itu semata-mata terkait dengan harta ataukah terkait dengan semua urusan dunia? Jawabannya, lafadznya adalah az-zuhdu fid dunia. Terkait dengan semua urusan dunia. Berarti tidak hanya terkait dengan masalah harta benda saja. Semuanya harus zuhud. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram, jauhkan yang makruh, jangan melalaikan, jangan ambisi, jangan cinta, ilahi. Barakallahu fikum. Hanya satu yang tidak ada kamu zuhudnya. Ada yang tahu? Ayo. Ada satu yang tidak ada kamu zuhudnya. Makan minum, ada kamu zuhudnya. Pakaian, ada kamu zuhudnya. Sandang, pangan, papan, ada kamu zuhudnya. Kendaraan, ada kamu zuhudnya. Ada satu yang enggak ada kamu zuhudnya. Apa ya, Khon? Si. Aku mau moco ya, Khon. Salah moco aku ya. Ada satu yang tidak ada kamu zuhudnya. Makan, minum, ada kamu zuhudnya. Pakaian, ada kamu zuhudnya. Tempat tinggal, ada kamu zuhudnya. Harta benda, ada kamu zuhudnya. Tahta, ada kamu zuhudnya. Semua perkara dunia, ada kamu zuhudnya. Satu yang tidak ada kamu zuhudnya itu. Apa itu kira-kira? Apa Pak? Yang keras? Wanita? Maksudnya gimana ini? Anak belum saya sebut. Ayo. Semangat. Jeli gitu loh. Yang ini belum gitu. Masya Allah. Bukan wanita pembahasannya Pak. Kalau wanita ada zuhudnya. Wanita yang salihah jangan yang talihah. Kan gitu. Wanita yang muslimah jangan yang kafirah. Kan gitu. Salihah jangan yang fasikah. Zuhud juga. Cari yang salihah. Jangan sembarang cari perempuan. Kan gitu. Bukan perempuan Pak jawabannya. Apa yang ada kamu zuhudnya ini? Bukan perempuan. Tapi dengan judul pernikahan. Pernikahan. Gak ada zuhud dalam masalah pernikahan. Gak boleh, gak ada yang mengatakan wajib satu. Enggak. Boleh lebih. Gimana? Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Boleh apa boleh? Nah ya boleh. Terus gak zuhud gitu, orang punya empat. Zuhud dong perkara halal. Itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin di halaman 408 pada pembahasan Al-Mankah pernikahan, bukan wanita, pernikahan. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, la makna lizzuhdi fi aslin nikahi wala fi kasratihi. Tidak ada makna pembahasan zuhud pada asal pernikahan atau banyaknya pernikahan. Beliau menukil ucapan yang Suhail bin Abdullah, hubbiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Diutipkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibikin cinta dengan wanita. Artinya apa? Paling banyak istrinya. Kalau Rasul tidak ada batas, 4. Bisa lebih. Khususnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Artinya bukan kehendaknya Rasul. Itu maknanya. Hubbiba itu bukan kehendaknya Rasul. Tapi itu menjadi sunnah bagi umatnya. Kan begitu ya. Dengan nasul Quran. Kata beliau, wakana Aliun radhiyallahu anhu min azhari sahabat. Wakana lahu arba' niswah wa bid'ashr surriyah. Sahabat Ali, semoga Allah meridainya, kata beliau. Sahabat yang paling zuhud. Tapi istrinya 4, budaknya 13 lebih. Istrinya 4, budaknya 13 lebih. Wah, enggak zuhud. Zuhud halal loh. Ini bukan simpanan loh. Ini sah ini. Istri sah 4. Dan budaknya 13 lebih. Barakallahu fikum. Ngatain ini? Nah, tapi ingat. Yang soleha. Jangan yang melalaikan. Ya. Itu si zuhudnya. Memilih yang soleha. Soleha sebagai istri kita. Terkait dengan jumlah, tidak wajib satu. Boleh dua, boleh 3, boleh 4. Bagi yang mampu dan yang adil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dianjurkan dalam Islam untuk lebih dari satu. Zuhudnya, kalau lebih dari satu, itu zuhud. Ini cuma satu, kepaksa. Barakallahu fikum. Ya, mau gak apa-apa harus satu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.